dikatakan hampir seluruh kitab yang berbicara mengenai ilmu mustalah hadis memberikan definisi ilmu, memberikan definisi hadis kursi dengan definisi yang mengatakan bahwasanya hadis kursi adalah hadis yang lafaznya dari Rasulullah dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Definisi ini dibantah oleh para ulama. Mereka mengatakan bahwasanya definisi ini adalah definisi yang belum ada tasfiyah di sana. Penyaringan, penelitian ulang. Hadis kursi yang betul lafaz dan maknanya dari Allah. Jadi bukan lafaznya dari Rasul, maknanya dari Allah, tidak, tapi lafaz dan makna dari Allah. Perbedaan antara hadis kursi dan bukan hadis kursi, cuma kalau hadis biasa Rasulullah yang bersabda menceritakan suatu hukum. Adapun hadis kursi, Rasulullah bersabda menceritakan perkataan Allah. Adapun lafaz dan maknanya berasal dari Allah, berlandaskan firman Allah, وَمَا يَنْصِفُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحِيُّهَا. Tidaklah Rasulullah berbicara dari hawa nafsu, akan tetapi dia adalah wahyu yang diwahyukan. Wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Berarti Rasulullah tidak berbicara dari dirinya, akan tetapi dia adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau, termasuk hadis kursi. Dan hadis kursi lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, ma'asyar muslimin, hadis ini adalah hadis kursi. Rasulullah bersabda, adnaba 'abdun dhanban, seorang hamba melakukan dosa. Kemudian hamba tersebut berkata, Allahumma ighfirli dhanbi, ya Allah, ampunilah dosaku. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, adnaba 'abdi dhanban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dhanb wa ya'khudhu bidhanb. Sungguh seorang hambaku melakukan dosa. Kata-kata hambaku ini menunjukkan suatu kemuliaan. Jadi seorang hamba dinisbatkan kepada Allah. Jadi tidak ada suatu hal apapun juga, tidak ada suatu makhluk apabila dia dinisbatkan kepada Allah. Atau dalam ilmu bahasa Arab, tidak ada suatu makhluk apabila dia idafah kepada Allah. Tidak ada suatu makhluk apabila dia disandarkan kepada Allah, maka di sana terdapat kemuliaan, terdapat makna kemuliaan buat makhluk tersebut. Contoh rumah, Allah menamakan Ka'bah dengan Baitullah, rumah Allah, menunjukkan kemuliaan buat rumah tersebut. Allah memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah sandarkan diri Rasul kepada Allah. Dalam surah Al-Isra kata Allah, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya. Ya, itu Allah. Kemuliaan buat hamba tersebut. Allah berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, dan hamba-hamba Allah yang rahman. Ini adalah kemuliaan, menceritakan kemuliaan buat hamba-hamba Allah. Tapi di saat celaan, di saat celaan, di saat menghinakan, di saat mengadab, maka makhluk tidak dinisbatkan kepada Allah. Allah tidak mengatakan kepada Abu Jahal, celakalah hamba Allah Abu Jahal. Tapi Allah mengatakan, tabbat yada Abi Lahab. Abu Lahab contohnya, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Di sini Abu Lahab tidak dinisbatkan kepada Allah. Jadi di sini apabila ada suatu makhluk dinisbatkan dirinya kepada Allah, maka dia mengandung makna kemuliaan, pengagungan dan rahmat buat makhluk tersebut. Di sini Allah mengatakan aznaba 'abdi dzamban, hambaku telah melakukan dosa. Menerangkan Allah bahagia dengan tobatnya hamba tersebut. Bahagia Allah dengan tobatnya hamba tersebut. Aznaba 'abdi dzamban, hambaku telah melakukan dosa. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzunub, lalu dia tahu bahwasanya dia memiliki Rabb yang menghapuskan dosa. Dia tahu dia memiliki Rabb yang Maha mengampunkan dosa. Wa ya'khudhu bidzam, dan menghapuskan dosa. Perkataan Allah ini mengandung makna ampunan buat hamba tersebut. Tatkala seorang hamba jatuh kepada dosa, dia tahu dosa ini tidak ada yang bisa menghapuskannya kecuali hanya Allah. Lalu dia minta ampun kepada Allah. Dia berdoa, dia mengatakan Allahumma ighfir li dzambi, ya Allah ampunkan dosaku. Allah bahagia. Sebagaimana di dalam hadis, Allah bahagia dengan tobat seorang hamba. Allah bahagia dengan tobat seorang hamba. Kata Allah, hambaku melakukan dosa, kemudian dia tahu bahwasanya dia memiliki lahu rabban. Dia memiliki Rabb yang menghapuskan dosa, mengampunkan dosa. Kemudian hamba tersebut jatuh kembali dalam dosa, tsumma ada fa'adzab. Kemudian dia kembali melakukan dosa. Setelah Allah ampunkan, dia kembali melakukan dosa. Kemudian dia Allah mengatakan, kemudian dia berkata, hamba tersebut berkata, "Rabbighfirli dzambi, ya Allah, ampunkan dosaku." Kembali Allah menjawab, qala Allah tabaraka wa ta'ala aznaba 'abdi dhanban fa'alima annahu lahu rabban yaghfiru dhanb wa ya'khudhu bidhanb. Hambaku melakukan dosa dan dia tahu bahwasanya dia memiliki Rabb yang menghapuskan dosa, mengampunkan dosa. Allah ampunkan dosanya. Dan untuk yang ketiga, untuk yang ketiga kali hamba tersebut kembali melakukan dosa. Kemudian kembali pula dia minta ampun, Rabbil fadli dhambi, ya Allah ampunkanlah dosaku. Maka Allah Subhanahu wa taala kembali menjawab seruan hamba tersebut, aznaba 'abdi dhanban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dhanb wa ya'khudhu bidhanb, qad ghafartu li 'abdi falyaf'al ma syaa. Sungguh hambaku telah melakukan dosa dan dia tahu bahwasanya dia memiliki Rabb yang menghapuskan dosa, mengampunkan dosa. Sungguh aku telah menghapuskan dosa hambaku tersebut, maka silahkan dia melakukan apa yang dia suka. Maka silahkan dia melakukan apa yang dia suka. Silahkan dia melakukan apa yang dia suka. Perkataan silahkan dia melakukan apa yang dia suka bukan artinya dia boleh berbuat dosa seenaknya kemudian dosanya sudah dihapus secara otomatis. Bukan. Bukan itu maknanya. Silahkan dia melakukan apa yang dia suka. Silahkan dia bertobat kembali apabila dia jatuh lagi dalam dosa. Kalau dia jatuh lagi dalam dosa, dia bertobat kembali dengan tobat yang benar, yang jujur. Silahkan dia lakukan. Aku akan tetap menghapuskannya. Aku akan tetap menghapuskannya. Makanya datang dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala memiliki pengampunan yang luas, sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Sungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian bosan. Maknanya sungguhnya Allah tidak bosan menerima taubat kalian wahai hamba, hamba Allah, sampai kalian bosan untuk bertobat kepada Allah. Subhanallah. Subhanallah. Kalau dalam kehidupan dunia ada seseorang pengemis minta datang meminta kepada seorang kaya, ngetuk pintu, assalamualaikum, pak, sedekah sekali diberi, dua kali pengemisnya datang lagi, tiga kali datang lagi, masih diberi. Adakah manusia dan rasanya enggak ada? Mengatakan kepada pengemis, wahai pengemis, silahkan meminta kepada saya, silahkan ngemis ke rumah saya, minta apa kamu saya beri, dan saya tidak akan bosan sampai engkau bosan meminta. Enggak ada. Pengemis malah tambah demikian, tambah minta terus. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa dikiaskan dengan makhluknya. Allah malah tidak bosan menerima taubat seorang hamba sampai hamba tersebut bosan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal hamba pada saat tersebut berada di posisi orang yang membutuhkan, orang yang bersalah dan minta dimaafkan. Subhanallah, hadis ini menerangkan begitu luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hadis ini juga bantahan kepada pendapat yang mengatakan bahwasanya taubat tersebut baru diterima, taubat cuma diterima apabila tidak lebih dari tiga kali. Jadi mayoritas masyarakat kita berpendapat demikian. Katanya taubat, kemudian jatuh lagi, taubat jatuh lagi. Itu taubat cuma tiga kali, lebih lagi enggak diterima taubatnya. Tidak. Selagi dia benar-benar taubat dari dalam hatinya. Dan taubat tentunya memiliki persyaratan. Dan di antara persyaratannya apa? Dia berjanji untuk tidak mengulanginya kembali. Dia berjanji dan dia menyesal. Dan dia bertekad tidak akan mengulanginya kembali. Nah, kalau seandainya niat itu ada dalam dirinya di saat dia taubat, dia berjanji tidak akan mengulanginya. Dan dia benar-benar menyesal. Kemudian suatu saat dia lemah kembali. Namanya manusia lemah. Allah mengatakan bahwasanya manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Manusia lemah, mungkin suatu saat dia jatuh lagi dalam dosa. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat seorang hamba. Hadis ini menerangkan begitu luasnya rahmat Allah supaya seseorang tidak putus untuk mengharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan ampunan dan rahmat darinya. Hadis nomor 422 dan 423. Wa anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alladhi nafsi biyadihi law lam tudnibu ladhahaba Allah bikum." ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم رواه مسلم. حديث نمبر 423. وعن أبي أيوب خالد بن زيد رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أنكم تذنبون لا خلق الله خلقا يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم رواه مسلم. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah, والذي نفسي بيده, demi Allah yang jiwa saya berada di tangannya, kalaulah kalian tidak melakukan dosa, maka niscaya Allah ladzahaballahu bikum, Allah akan memusnahkan kalian. Wala jaa'a biqaumin yudnibun fayastaghfiruna Allah ta'ala fayaghfir lahum, maka niscaya Allah akan mendatangkan suatu kaum yang melakukan dosa, kemudian mereka meminta ampun kepada Allah dan Allah pun mengampunkan mereka. Subhanallah, subhanallah. Hadis yang luas mengenai ampunan dari Allah. Hadis ini semakna dengan hadis nomor 423. Kata Rasulullah, "Laula annakum tudnibun la khalaqallahu khalqan yudnibun fayastaghfirun fayaghfir lahum." Kalaulah seandainya kalian tidak melakukan dosa, sungguh Allah akan menciptakan makhluknya yang berdosa, lalu mereka meminta ampun kepada Allah, kemudian Allah mengampuni mereka. Hadis ini ya ikhwan, kalian a'azzakumullah, secara sekilas, sekilas pintas kita akan melihat bahwasanya dalam hadis ini terdapat dua golongan. Satu golongan yang tidak melakukan dosa sama sekali. Berarti kalau dia tidak melakukan dosa, berarti dia ngapain? Melakukan taatan saja. Kemudian satu kaum melakukan dosa, kemudian mereka taubat beristighfar kepada Allah. Nah, secara zahir daripada hadis ini, bahwasanya kaum yang kedua lebih dicintai daripada kaum yang pertama. Begitu besar rahmat Allah, begitu luas ampunan Allah. Saya ulangi, secara kilas daripada hadis ini, seolah-olah Rasulullah SAW menceritakan begitu besarnya pahala bertaubat kepada Allah, pahala minta ampun kepada Allah. Seolah-olah Rasulullah SAW menceritakan dua golongan dari manusia. Satu golongan, mereka tidak pernah melakukan dosa. Satu kaum tidak pernah jatuh kepada dosa, lalu melakukan ketaatan, laksana para malaikat. Dan satu kaum jatuh kepada dosa, tapi mereka beristighfar, mereka taubat kepada Allah. Secara zahir daripada hadis ini terdapat keterangan bahwasanya golongan yang kedua, kaum yang kedua yang berdosa tapi taubat, lebih mulia daripada kaum yang tidak pernah berdosa. Akan tetapi, ya ikhwan sekalian, azakumullah, mungkinkah ada manusia tanpa ada dosa? Jawabnya tidak ada. Makanya kata Rasulullah, ya bina Adam, dalam hadis qudsi, ibn Adam, innakum tukhti'una billayli wal nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Dalam hadis 46. Setelah kita mengkajinya di sini. Wahai anak Adam, sungguhnya kamu melakukan dosa siang dan malam. Kamu jatuh kepada dosa siang dan malam, dan saya menghapuskan dosa keseluruhannya, kata Allah. Maka mintalah ampun kepadaku, maka niscaya aku akan mengampuni. Di dalam hadis ini terdapat keterangan tidak ada seorang pun anak Adam kecuali dia melakukan dosa siang dan malam. Salah apabila ada orang merasa, wah, rasa-rasanya badan saya hari ini enggak ada melakukan dosa, diri saya enggak ada jatuh kepada dosa. Salah juga anak Adam mengatakan, oh, siang ini saya enggak jatuh kepada dosa, tapi kalau malam ada. Atau dia mengatakan, malam saya ada berbuat dosa, kalau siang enggak ada. Itu bukan suatu hal yang bisa dirasa-rasakan, bukan suatu hal yang bisa diraba-raba. Itu bukan meriang-meriang dia kalau berbuat dosa, enggak. Tapi suatu hal menerangkan bahwasanya begitu sedikitnya amal seorang hamba dan begitu lemahnya diri seorang hamba sehingga dia jatuh kepada dosa siang ini. Dalam hadis ini Rasulullah SAW memberikan perumpamaan untuk menerangkan makna istighfar, agungnya makna minta ampun kepada Allah. Dan bukan maknanya mengatakan bahwasanya ada kaum yang tidak berbuat dosa, tidak. Akan tetapi Rasulullah menerangkan begitu besarnya makna istighfar. Ada beranak Adam seluruhnya jatuh kepada dosa. Makanya ma'asyur muslimin, kalau seandainya kita menarik ke belakang, kita melihat kisah Nabi Adam. Nabi Adam, tatkala beliau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah Allah tahu? Dan Allah Maha tahu. Apakah Allah tahu bahwasanya nanti Nabi Adam akan berbuat kesalahan? Tahukah Allah? Jawabnya, tahu. Allah tahu dan Allah Maha tahu. Allah tahu di saat Allah menciptakan Nabi Adam bahwasanya Nabi Adam akan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tetap memerintahkan para malaikat. Malaikat yang tidak pernah melakukan dosa dan kemaksiatan untuk sujud kepada Nabi Adam. menerangkan begitu mulianya Nabi Adam alaihi salatu wasallam. Menerangkan mulianya Nabi Adam, walaupun beliau suatu saat jatuh kepada dosa, akan tetapi beliau adalah hamba yang minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hamba yang bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kisah Nabi Adam tersebut cerminan buat hadis ini, menerangkan suatu kaum yang jatuh kepada dosa, kemudian dia beristighfar, minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia adalah kaum yang mulia. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kalian tidak pernah melakukan dosa, niscaya Allah akan mengganti kalian dengan suatu kaum yang melakukan dosa. Kemudian mereka minta ampun kepada Allah dan Allah mengampunkan mereka. Hadis nomor 424. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كنا قعودا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما في نفر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أذهلنا فأبطأ علينا فخشينا أن يقطع دوننا ففزعنا فقمنا فكنت أول من فزع فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار وذكر الحديث بطوله إلى قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة رواه مسلم. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Tatkala kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara kami ada Abu Bakar, ada Umar dan sekumpulan lainnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit dari kami, maksudnya beliau keluar daripada perkumpulan tersebut. Fa'atta'a alaina, kemudian beliau lama, dia beliau pergi dan lama. Fakhashina an yuqtata'a dunana, maka kami khawatir beliau diculik tanpa pengetahuan kami. Fafazi'na, maka kami takutan. Fakuntu awwala man fazi', dan saya adalah orang yang pertama kali takut, khawatir, sadar bahwasanya kenapa Rasulullah kok lama. Fakharajtu abtaghi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ataitu ha'itan lil amsar, maka saya pergi mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai saya mendatangi suatu kebun milik kaum Anshar, milik orang Anshar. Dan Abu Hurairah menyebutkan hadis secara panjang. Kemudian Rasul sampai kepada perkataan Rasul, sampai kepada sabda Rasul. Rasulullah bersabda, "Idhhab. Faman laqita wara'a hadzal ha'it yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah." Pergilah engkau, maka siapa orang yang engkau temui di belakang kebun ini dia bersaksi la ilaha illallah dengan keyakinan hatinya, maka sampaikan kepadanya berita surga, berita gembira mengenai surga. Sampaikan kepadanya berita bahwasanya dia akan masuk ke dalam surga. Di dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin, saya butuh menerangkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala duduk bersama para sahabatnya, kemudian Rasulullah keluar. Dan ini biasa. Mungkin saja hadis ini menerangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di tengah suatu perjalanan atau di kota Madinah, dan Rasulullah pergi untuk suatu hajat. Mungkin hendak buang hajat, dan orang Arab pada saat tersebut mereka buang hajat ke padang pasir. Jadi para sahabat tidak ikut serta. Tapi lama mereka menunggu, kenapa Rasulullah tidak kembali datang? Dan mereka khawatir Rasulullah diculik, dibunuh. Karena orang-orang musyrikin selalu mengintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencari kesempatan untuk membunuh Rasul. Bukankah banyak kisah-kisah tatkala Rasulullah dan para sahabatnya dalam kondisi istirahat, datang orang musyrikin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengacungkan pedangnya hendak membunuh Rasul. Bukankah juga banyak kisah orang-orang musyrikin yang datang ke kota Madinah pura-pura masuk Islam, padahal dia datang hendak membunuh Rasul. Dan kisah-kisah makar-makar orang-orang Yahudi yang hendak membunuh Rasul. Nah, begitu para sahabat sadar, dan yang pertama kali sadar adalah sahabat yang mulia Abu Hurairah. Dalam hadis ini terdapat keutamaan sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala. Keutamaan beliau. Di dalam hadis ini terdapat kecintaan sahabat yang mulia Abu Hurairah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga dalam hadis yang masyhur dan dinamai oleh para ahli hadis dengan hadis Lailatul Jin. Hadis malam jin. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi meninggalkan para sahabat, dan beliau pergi mendakwahi kaum jin. Para sahabat kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka kehilangan Rasul. Dan mereka mengatakan fabitna syarra laila. Maka kami melewati malam yang terjelek. Dimanalah perasaan tersebut, gemuruhnya hati para sahabat, gelisahnya mereka, orang yang paling mereka cintai, orang yang lebih mereka cintai daripada anak dan istri mereka, bahkan dari diri mereka sendiri, hilang entah kemana rimbanya. Mereka mencari dalam keadaan cemas, dalam keadaan takut, dan dalam keadaan khawatir, dan dengan berbagai macam praduga mencari Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah SAW lagi pergi mendakwai jin. Dan di penghujung malam Rasulullah pulang dengan selamat. Dan kata Rasulullah SAW sambil beliau menunjukkan, ini bekas kayu bakar hasil daripada berkumpulnya para jin pada malam mereka. Dan bukan pada hadis ini kita berbicara mengenai hadis dari jin. Yang kita maksud di sini, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan, yang bersaksi la ilaha illallah, yakin dari dalam hatinya, makna yakin dari dalam hati, maka dia akan menghasilkan amalan. Tidak ada persaksian yang tidak melahirkan amalan. Apabila persaksian tidak melahirkan amalan, maka dia bukanlah persaksian yang yakin. Maka dia bukanlah persaksian yang ikhlas. Maka seluruh hadis yang mengatakan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas, dia masuk surga. Yakin dia masuk surga itu yakin dan ikhlas dengan makna seutuhnya. Seorang apabila dia bersaksi la ilaha illallah, maka dia tidak akan mengibadati selain Allah. Dia tidak akan beribadah karena selain Allah. Dia tidak akan beribadah karena sanjungan manusia. Dia tidak akan beribadah karena takut manusia. Dia tidak akan beribadah karena mencari kedudukan di tengah manusia, tapi dia beribadah kepada Allah. Dan kalau seandainya dia bersaksi Muhammad Rasulullah, maka hidupnya akan selalu dia pergunakan untuk mempelajari sunnah Rasul dan mengamalkannya serta mendakwakannya. Makanya makna persaksian la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ikhlas dan yakin, dia adalah persaksian yang melahirkan amalan. Karena seorang tidak dikatakan ikhlas, seorang tidak dikatakan yakin dengan sempurna apabila dia tidak melahirkan kepada amalan. Allah. Hadis nomor 425. وعن عبد الله وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم صلى الله عليه وسلم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك أنت الغفور الرحيم. وقال عيسى صلى الله عليه وسلم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال اللهم أمتي أمتي وبكى. فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم وربك أعلم فسأله ما يبكيه. فأتاه جبريل فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله تعالى يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. رواه مسلم. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As, dua orang sahabat Abdullah dan bapaknya Amr bin As. Di sini ada sedikit ilmu rijal, bahwasanya banyak hadis dari sahabat ini Abdullah bin Amr bin As. Dan perlu diketahui sedikit bahwasanya Abdullah dia adalah anak daripada Amr bin As, tentu kita semua tahu. Dan jarak antara usia Abdullah dengan bapaknya Amr bin As 12 tahun. Berarti Amr bin As punya anak Abdullah di saat dia berusia 12 tahun atau 13 tahun. Cukup. Kita masuk ke hadis. Jangan dilanjutkan. Ana Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tala qala Allah azza wa jalla fi Ibrahim. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah mengenai Nabi Ibrahim. Rabbi innahum adlalna katsiran minan nas. فَمَنْ تَبِعْنِي فَإِنَّهُ مِنِّي. Wahai Rabb, wahai Rabb, sungguhnya engkau telah, sungguhnya mereka, itu para berhala, maaf, sungguhnya para berhala telah menyesatkan kebanyakan daripada manusia. Maka barang siapa yang mengikutiku, maka dia termasuk daripadaku. Di sini Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah kasihan terhadap umatnya, sehingga dia berdoa kepada Allah, doa pengaduan. Doa yang lahir daripada bentuk kasih sayang orang yang mendakwahi. Lihat, Nabi Ibrahim masih tetap sayang dengan umatnya, walaupun umatnya tersebut melemparkannya ke dalam api yang menyala. Subhanallah. Ini tidak akan mungkin bisa lahir kecuali dari orang yang benar-benar sabar dan benar-benar ikhlas dalam beramal. Subhanallah. Masih tetap kasihan dan masih tetap mengangkat tangan minta hidayah, berdoa kepada Allah. Bentuk kaduan seorang nabi yang mulia ulul azmi, Nabi Ibrahim abul anbiya salawatullahi wasalamu alaihi. Nabi Isa alaihi salatu wasalam sebagaimana firman Allah, beliau berdoa in tu'adzibhum fa innahum ibaduk, Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, jika seandainya Engkau menyiksa mereka, maka sungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Jika seandainya Engkau mengampuni mereka, maka sungguhnya Engkau maha bijaksana, maha mulia dan maha bijaksana. Bentuk pengaduan yang lahir dari hati yang penuh dengan kasih sayang terhadap umatnya. Membaca doa dua saudaranya ini, Rasulullah SAW mengangkat tangan beliau dan beliau mengatakan, Allahumma ummati, ummati. Ya Allah, umatku, umatku. Perkataan yang Rasulullah SAW mengulanginya kembali di atas sirat nantinya. Berdoa kepada Allah. Perkataan yang menunjukkan kasih sayang yang besar dari seorang nabi kepada umatnya, walaupun nabinya walaupun umatnya telah menyakitinya, walaupun umatnya telah hampir saja membunuhnya, walaupun umatnya telah melukai pipi beliau sallallahu alaihi, walaupun umatnya telah berusaha membunuh beliau, tapi kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap utuh buat umatnya. Wa baka sambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Kemudian faqala Allah azza wa jal, kemudian Allah berkata, Allah berfirman, wahai Jibril, pergilah ke Muhammad. Wa rabbuka a'lam, dan Rabb kamu lebih tahu. Sallallahu alaihi wasallam. Rabb kamu lebih tahu. Dan tanya kepadanya apa yang menyebabkannya menangis. Apa yang telah membuatnya menangis? Dan Allah lebih tahu apa sebabnya Rasulullah menangis. Kemudian malaikat Jibril mendatangi Rasulullah dan Rasulullah jawab. Rasulullah beritakan bahwasanya sebab beliau menangis karena ini dan itu, karena ayat yang telah dia baca. Kemudian Allah berfirman, wahai Jibril, pergilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan katakan kepadanya bahwasanya kami akan membuat dia ridha pada umatnya dan tidak akan mengecewakannya. Maksud membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridha yaitu Allah Subhanahu wa taala menyediakan ganjaran yang besar buat umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pahala yang berlipat ganda. Umat yang datang berakhir tapi amalnya banyak pahalanya, amalnya sedikit pahalanya besar. Umat yang terakhir akan lebih umat yang pertama kali masuk ke dalam surga. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini ya ikhwan sekalian azzakumullah. Dan hadis ini adalah hadis yang terakhir dalam kajian kita hari ini. Dalam hadis ini kita mengambil pelajaran. Pelajaran yang pertama yaitu bagi seorang yang berdakwah. Bagi seorang yang berdakwah, hendaklah dia berdakwah dari perasaan kasihan yang lahir di dalam hatinya. Kasihan. Di dalam dia berdakwah mengajak kepada keluarganya, harus dakwahnya tersebut lahir dari rasa kasihan-kasihan kalau nantinya dia sesat. Kasihan kalau nanti kulitnya dijilat oleh neraka. Perasaan inilah yang selalu sejalan dengan keikhlasan. Perasaan inilah yang selalu sejalan dengan keikhlasan. Kalau berdakwah karena tujuan yang lain, maka keikhlasan susah untuk dicapai. Karena kasihan ikhwan sekalian azzakumullah. Kemudian faedah yang kedua yaitu disyariatkannya. Mendoakan umat untuk mendapatkan hidayah dari Allah, untuk mendapatkan ilmu, mendoakan umat untuk dijauhkan dari azab, dan mendoakan dakwah itu sendiri. ini disyariatkan sebagaimana hadis ini. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Nabi Isa berdoa kepada Allah, dan Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena demikian, ikhwan sekalian azakumullah, jangan kita bakhil terhadap diri kita. Jangan kita bakhil terhadap diri kita untuk sekali-kali mengangkat tangan berdoa kepada Allah, minta supaya umat, saudara-saudara kita, diri kita sebelumnya, dan dakwah ini dibimbing dan dituntun oleh Allah, diberkahi oleh Allah. Kenapa saya katakan jangan bakhil buat diri kita? Karena siapa yang tahu, ikhwan? Doa, doa adalah bentuk sumbangsih kita yang kecil. Bentuk sumbangsih kita yang kecil dalam perbuatan, tapi bisa jadi besar dalam hasilnya, dalam pengaruhnya. Bisa jadi doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala buat dakwah ini adalah salah satu bentuk sumbangsih kita yang teringat buat dakwah ini. Ringan kita melakukannya, tapi bisa jadi dialah pengaruh yang terbesar dalam keberhasilan dakwah ini. Siapa tahu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa dari tangan salah seorang hambanya yang dia ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah mengabulkan doa kita. Hingga akhirnya berhasilan suatu dakwah disebabkan karena amalan kecil yang pernah kita lakukan di tengah malam. Karena amalan kecil yang pernah kita ucapkan di tengah kita sujud menghadap Allah, itu doa kita buat dakwah. Karena kita tidak tahu dari mulut siapa, dari lisan siapa Allah mengabulkan suatu doa. Bagaimana saya pernah menyampaikan kisah para salaf, para seorang salaf rahimahullah ta'ala mengisahkan tatkala terjadi paceklik, hujan tidak turun-turun di negeri Madinah. Kemudian suatu negeri penduduk kota Madinah melakukan salat istisqa, minta hujan kepada Allah, dikumpulkan berdoa keseluruhannya. Tapi hingga malam Allah tidak menurunkan hujan. Sehingga datang seorang tukang sepatu. Pernah saya sampaikan ceritanya. Seorang tukang sepatu, dia datang dan dia sholat malam. Kemudian didengar oleh yang meriwayatkan kisah tersebut. Dia mengangkat tangannya kepada Allah. Ya Allah, sungguhnya umatmu telah datang kepadamu minta curahan hujan. Ya Allah, curahkanlah hujan. Apa kata rawi tersebut, belum dia menurunkan tangannya, hujan sudah turun. Subhanallah. Seorang yang dianggap hina di sisi manusia, tapi doanya begitu didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu hujan turun, dia bukan malah bangga dengan dirinya, merasa dirinya adalah orang yang mustajab doanya, merasa dirinya adalah orang yang banyak beramal sehingga Allah kabulkan doanya. Tidak. Dia malah mengatakan, ya Allah, siapa saya sehingga doa saya dikabulkan? Subhanallah. Siapa saya ya Allah sehingga doa saya dikabulkan? Dan kisah ini pernah saya sampaikan, ya ikhwan sekalian azakumullah. Makanya jangan kita bakhil terhadap diri kita. Mari kita sempatkan diri kita untuk berdoa kepada Allah. Kuat dakwah ini terlebih khusus supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada diri kita dan buat dakwah ini keberkahan, taufik dan bimbingan. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, sampai demikian kajian kita pada hari ini. Apabila ada yang benar, maka dia berasal dari Allah Subhanahu wa taala semata. Apabila ada yang salah, dia berasal dari saya dan syaitan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.